Pukullah mereka apabila mereka tidak mau melaksanakan sholat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Kemudian pada usia 10 tahun ini, di mana masa-masa ini adalah masa start up, masa tancap gas. Karena pada masa-masa ini adalah masa menjelang akil balig. Ya, masa-masa ini adalah masa menjelang akil balig atau disebut dengan fase pre-akil balig atau fase-fase disebut dengan istilah hayawiroh. Kemudian ada yang menyebut dengan istilah murohakoh. Terus kenapa bakat itu perlu ditumbuhkan? Karena setiap anak kita terlahir dalam keadaan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa potensi bakat yang unik. Ini. Nah, terus kemudian mengapa ditumbuhkan mulai 10 tahun ini? Antara lain karena sebelumnya karakter keimanan sudah ditumbuhkan mulai 0 sampai 7 tahun. Kemudian karakter belajar ditumbuhkan 7-10 tahun, hingga 10 tahun ini mulai ditumbuhkan karakter bakatnya. Maka 10 tahun ini sering disebut dengan istilah usia penjurusan. Jadi anak-anak yang berusia 10 tahun ini hendaklah orang tua mengetahui kira-kira potensi apa saja yang dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga kita dalam memberikan ilmu kepada mereka, dalam memberikan pembelajaran kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, ya, sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga tergambar ke depan anak-anak kita akan menjadi apa, akan berperan sebagai apa. Terus kemudian berikutnya, kenapa bakat ditumbuhkan mulai usia 10 tahun ini? Itu karena kondisi anak usia setelah 10 tahun itu sudah siap untuk dilatih berkinerja. Sehingga karena kesiapan itu, maka sangat tepat sekali pada usia 10 tahun hingga balik ini adalah masa emas penumbuhan karakter bakat. Dan di sisi lain, mulai magang berdagang, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kurang lebih usianya 11 tahun. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki peran dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki usia, banyak di antara mereka yang usianya itu belasan tahun. Nah, sehingga mulai 10 tahun ini bersamaan dengan mereka boleh dipukul, bersamaan dengan pelatihan kemandirian pada anak, maka bersamaan dengan ini perlu ditumbuhkan karakter bakatnya. Ini mengapa bakat itu perlu ditumbuhkan pada usia mulai 10 tahun. Jadi sebelum 10 tahun, orang tua hendaklah melakukan pemetaan. Pemetaan ini bukan berarti harus dengan menggunakan mesin atau alat, tapi dengan pengamatan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua tahu untuk bidang apa yang nantinya anak itu akan belajar, untuk bidang apa yang mana anak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa bakat itu penting? Mengapa bakat itu penting? Yang pertama, karena bakat itu merupakan jalan untuk menempuh misi hidup sebagai khalifah di bumi. Karena jadi merupakan jalan untuk menempuh misi hidup. Apa misi hidup manusia di muka bumi ini? Ada dua misi hidup manusia, misi besar manusia hidup di dunia ini, yaitu yang pertama adalah misi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian misi besar yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud, memiliki tujuan menciptakan manusia, yaitu sebagai khalifah. Sebagai khalifah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ja'alakum khulafa fil ardh." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian tuh khalifah-khalifah di muka bumi ini. Manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi ini, itu tujuannya adalah biar manusia tersebut menjadi pemakmur bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ansa'akum minal ardi wastamarakum fiha." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari tanah, yaitu bumi, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmurnya, yaitu pemakmur bumi. Ini. Nah, terkait dengan pemakmur bumi ini, ya, itu adalah kinerja seseorang. Ya. Seseorang dikatakan makin memakmurkan bumi ini apabila dia memiliki kinerja. Kinerja dalam hal ini adalah kinerja yang bermanfaat. Nah, kemudian kinerja akan dapat maksimal jika kinerja seseorang tersebut bersesuaian dengan potensi bakat yang dia miliki. Ini. Nah, sehingga dengan bakat ini sangat mendukung sekali, ya, yaitu misi hidup manusia yang kedua, yaitu sebagai khalifah. Karena dengan bakat ini akhirnya kinerjanya meningkat. Karena kinerja meningkat, maka dikatakan dia pemakmur buminya itu juga meningkat, dan akhirnya sebagai khalifahnya pun juga meningkat. Nah, sehingga dengan khalifah, tugas menjadi khalifah di muka bumi dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, harapannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa kenapa bakat itu penting, karena bakat itu adalah merupakan jalan untuk menempuh misi hidup seseorang sebagai khalifah di muka bumi ini. Terus kemudian yang kedua, mengapa bakat itu penting? Karena bakat itu dapat meningkatkan profesionalisme. Ya. Jadi seseorang akan lebih profesional itu apabila dia bekerja, berkinerja sesuai dengan bakatnya. Maka profesionalismenya akan meningkat, akan menjadi maksimal. Karena tentang profesionalisme ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bekerjanya itu profesional itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah itu mencintai, ya, jika seseorang itu melakukan kinerja atau bekerja, ya, melakukan pekerjaan suatu pekerjaan itu secara profesional. Ini. Nah, kemudian dengan keprofesionalan ini akhirnya akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan kebermanfaatan inilah yang nanti akan meningkatkan derajat seseorang tersebut. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, "Khairunnas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa dengan menggunakan bakat yang dimiliki ini, maka manusia akan dapat meningkatkan kebermanfaatannya bagi umat ini atau peradaban ini. Itu tentang mengapa bakat itu penting. Kemudian yang ketiga, tentang mengapa bakat itu penting, yaitu perlu kita ketahui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua berperan dalam bersama ada dalam dakwah Nabi, ya. Mereka berperan dalam dakwah bersama Nabi, mereka memiliki peran, ya, yang sesuai dengan bakatnya. Ya, sebagai contoh misal sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau berperan dalam dakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sebagai seorang pedagang. Dan peran sebagai pedagang ini beliau manfaatkan untuk memberikan kemanfaatan kepada dakwah, antara lain dengan harta yang beliau miliki hasil dari perdagangannya. Ini Abdurrahman bin Auf. Terus kemudian sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau adalah seorang yang ahli dalam ilmu tafsir, dalam ilmu din. Maka beliau akan memberikan kebermanfaat yang sebesar-besarnya dalam bidang beliau, yaitu dalam bidang ilmu agama, dalam ini adalah ilmu tafsir. Terus kemudian contoh yang lain lagi, sahabat Zaid bin Thabit, ya. Beliau adalah seorang yang ketika pada usia belia sudah menjadi penulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah menjadi penerjemah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga memiliki keahlian di bidang ahli ilmu waris. Contoh yang lain yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Nabi untuk ke Yatsrib, untuk berdakwah di Yatsrib yang sekarang menjadi Madinah. Sehingga di Yatsrib atas izin Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan Mus'ab bin Umair ini banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Nah, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah dari Makkah menuju Madinah, di Madinah sudah banyak orang-orang yang masuk Islam dan mereka menolong dan mereka menyambut kedatangan Nabi yang mereka disebut dengan kaum Anshar. Ini antara lain karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian karena melalui lisan Mus'ab bin Umair. Terus kemudian Qais bin Sa'ad bin Ubadah, beliau adalah orang yang ahli dalam bidang komunikasi, orangnya strategik, orangnya itu ahli dalam bidang siasah, orangnya itu ahli dalam meyakinkan orang atau mempengaruhi orang. Nah, maka beliau itu pernah mengatakan dengan keahliannya ini, ya, kalau bukan karena Islam, aku akan menjadi ahli tip muslihat yang paling handal di Arab, karena kemampuan beliau dalam berkomunikasi. Namun setelah beliau masuk Islam, ya, keahlian beliau dalam berkomunikasi, dalam mempengaruhi orang lain, itu digunakan untuk dakwah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih banyak contoh-contoh yang lain, termasuk para nabi, ya. Nabi Nuh alaihissalam itu beri keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala di bidang perkayuan. Kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu atau kapal. Terus kemudian contoh yang lain lagi, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau diberi bakat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa yaitu ahli di bidang perbendaharaan. Ini. Dan masih contoh, banyak contoh-contoh yang lain dari para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka semua itu berperan sesuai dengan potensi uniknya masing-masing. Ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah mengapa bakat itu penting. Nah, terus selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pendidik ketika anak-anaknya menginjak usia 10 tahun sampai balik. Yang pertama dilakukan adalah melakukan penjurusan. Kurikulum yang digunakan untuk anak usia 10 tahun ini sudah kurikulum personal, bukan disamaratakan kepada semua anak. Ini diharapkan apa kok penjurusan itu mulai 10 tahun? Karena batas waktu pendidikan anak itu adalah sampai balik. Sehingga ketika anak itu balik, diharapkan dia sudah memiliki potensi yang di awal 0-7 itu iman sudah ditumbuhkan, belajar ditumbuhkan, terus kemudian satu potensi ditumbuhkan, sehingga begitu balik anak betul-betul memiliki potensi di dalam berkinerja. Di samping itu anak akan menjadi tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya, sebagai orang tua ketika anak kita usia 10 tahun. Kemudian yang kedua, pada usia ini, ya, di mana bakat itu mulai ditumbuhkan dan ini masa emas pendidikan bakat, ya, kita sudah mulai sebagai orang tua sudah memulai memagangkan anak. Sebab magang itu adalah pendidikan yang paling efektif untuk melatih atau mengasah potensi. Ini. Nah, magang di sini ada dua istilah, ya. yang perlu diterapkan pada anak-anak kita. Yang pertama adalah magang kepada maestro akhlak, ya, yaitu para ahli yang di bidang bakatnya. Kemudian yang kedua adalah magang kepada maestro akhlak. Jadi yang pertama tadi adalah magang maestro bakat, yang kedua ini adalah magang maestro akhlak. Dalam hal ini adalah anak-anak kita bisa mulazamah, ya, kepada para ustadz, ya, atau orang-orang alim, yang mana anak-anak akan belajar tentang akhlaknya. Sebab bakat kalau tanpa adanya akhlak itu akan menjadi rusak. Ini. Jadi yang kedua ini adalah pemagangan. Kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan orang tua ini dalam pembelajarannya, ya, usia 10 tahun ini sudah pembelajaran yang berbasis proyek. Berbasis proyek. Maksudnya berbasis proyek itu bagaimana? Dari beberapa santri atau dari beberapa anak dengan bakat yang berbeda-beda, mereka akan bekerja sama, akan ta'awun mengerjakan sebuah proyek. Sebagai contoh, misal proyek pembersihan lingkungan sebagai contoh, itu melibatkan berbagai bakat dari anak kita. Misalnya yang pertama adalah membutuhkan orang yang ahli di bidang teknik untuk membuat alat-alat kebersihan. Yang kedua, dibutuhkan seseorang atau anak yang pandai berkomunikasi untuk menginformasikan kepada masyarakat atau mengajak masyarakat atau menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan. Itu yang bakatnya adalah bakat senang ketemu orang. Terus kemudian yang berikutnya adalah mungkin ada di antara anak itu yang pintar mendesain, ya, pengumuman-pengumuman, membuat leaflet atau membuat brosur. Itu adalah yang cenderung dia di bidang desain, desainer itu, sehingga dia berperan untuk mengiklankan, mengumumkan acara itu, dan masih banyak yang lain, sehingga dari beberapa potensi yang berbeda-beda itu mereka bertaawun, ya, mereka bertaawun sehingga terbentuklah sebuah proyek yang sering dengan disebut dengan istilah PBL, ya, Project Based Learning ini. Nah, itu yang dilakukan oleh orang tua. Jadi intinya bahwa pendidikan usia 10 tahun ini sampai balig itu adalah pendidikan yang sifatnya adalah sudah unik. Unik itu maksudnya masing-masing anak itu berbeda-beda, ya, sudah waktunya untuk mengasah potensi mereka sehingga tajam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan radio dakwah Islam lain yang merelai siaran kita di malam hari ini. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda di WhatsApp ataupun SMS melalui nomor 08953 9903 0417, ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube kami. Dan masih tersisa insya Allah 30 menit ke depan untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertanya jawab dengan Al Ustaz. Pertanyaan pertama kami ajukan datangnya dari satu pekan yang lalu, di pertemuan kita yang lalu, datang dari Abu Arham di Lombok. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah tips yang aplikatif Ustaz untuk menumbuhkan karakter belajar pada anak usia 7 tahun? Karena si anak lebih sering dan lebih asyik dalam bermain daripada belajar. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus dari Abu Arham yang ada di Lombok. Semoga Allah selalu menjaga beliau dalam mendidik anak-anaknya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana tips, ya, atau aplikatifnya mendidik karakter belajar pada anak usia 7 tahun yang dia masih suka bermain. Yang pertama yang perlu ditegaskan bahwa apa sebenarnya belajar itu bagi anak. Beberapa waktu lalu sudah kita bahas bahwa sesungguhnya yang namanya belajar itu bukan hanya duduk, kemudian menulis, membaca, atau menghafal. Tetapi pada aktivitas-aktivitas anak itu semuanya mengandung belajar. Contoh, ketika anak bertengkar dengan adiknya atau temannya, pada pertengkaran itu ada belajar. Kemudian ketika anak berbuat salah, maka dalam kesalahan itu juga ada belajar. Kemudian selanjutnya, ketika anak mengalami kesulitan sehingga dia merasa gelisah dan sebagainya, pada kegelisahan anak itu ada belajar. Nah, maka kalau sudah memahami tentang makna belajar ini, apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan karakter belajar mereka? Yang pertama adalah menuntaskan rasa ingin tahu anak. Itu yang pertama, ya. Sebab belajar itu didasari oleh rasa ingin tahu. Tanpa dasar rasa ingin tahu, maka belajar tersebut tidak bisa maksimal. Maka hendaklah orang tua itu memahami, ya, kalau memang apa yang dilakukan anak, mungkin di mata kita, kita pandang anak tersebut hanya bermain. Namun kalau ternyata dalam permainannya tadi ada unsur-unsur yang bisa berfaedah untuk kehidupannya kelak, ya. Contoh misal mereka bermain dengan teman-temannya, kemudian belajar untuk mengatur teman-temannya, itu insya Allah ta'ala kelak bisa dipakai untuk mengatur orang atau berorganisasi. Jadi perlu kita pahami lagi makna belajar tersebut, bukan hanya duduk menulis, membaca atau menghafal. Nah, kemudian langkah yang kedua, tadi yang pertama adalah dengan menuntaskan rasa ingin tahunya. Yang kedua adalah dengan membersamainya. Ya. Pembersamaan ini penting. Jadi bukan hanya pembiaran, ya. Maka anak yang sudah dituntaskan rasa ingin tahu itu didampingi, sebab kalau enggak didampingi dia akan menjadi merusak. Dia akan menjadi liar. Dia akan menjadi enggak terkendali. Ini. Nah, kemudian yang ketiga, usia 7 tahun adalah usia sudah masuk pada fase sosiosentris. Ya, maka hendaklah orang tua dalam mendidik mereka agar mereka belajarnya itu lebih maksimal adalah sudah mulai disosialisasikan. Mereka sudah bersosial, berkumpul dengan teman-temannya. Maka di sini tentu saja sudah ada aturan-aturan, ya. Nah, karena sudah ada aturan-aturan, maka langkah selanjutnya yang keempat, ya, yaitu melatih mereka adab dan akhlak. Ini. Tapi dengan catatan adab dan akhlak itu dilatihkan, dibiasakan apabila kesadarannya telah tumbuh, yaitu terkait dengan karakter keimanan. Itu yang bisa dilakukan, ya, seorang orang tua atau guru kepada anak didik atau anaknya yang sudah masuk pada usia tamyiz, yaitu mulai 7 tahun. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat dipahami oleh penanya tadi, yaitu dari Abu Arham di Lombok. Dan selanjutnya pertanyaan kedua masih dari WhatsApp, datangnya dari hamba Allah yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Saat anak melakukan kesalahan, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersabar dan tidak marah? Karena saat mereka melakukan kesalahan, saya selalu marah dan kesal dengan kenakalan anak saya. Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana caranya agar anak ketika melakukan kesalahan, ya, itu orang tua itu tetap sabar. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa anak melakukan kesalahan itu belajar. Jadi ada belajar pada kesalahan anak. Antara lain hikmah yang paling bisa diambil dalam kesalahan anak itu adalah kita bisa mengajarkan kepada mereka, yaitu untuk mohon ampun atau beristighfar akibat kesalahannya. Ini yang paling utama. Nah, bagaimana agar kita bisa bersabar? Yang menyebabkan orang tua tidak bersabar terhadap perilaku-perilaku anak adalah ketidakpahaman orang tua tentang diri anak. Jadi ketidakpahaman orang tua tentang diri anak. Apa sebenarnya kondisi setiap anak, ya, terutama usia masa-masa belajar ini? Yang pertama, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu mereka itu sudah memiliki kecondongan-kecondongan kepada kebaikan, sudah condong kepada kebaikan. Maka ketika kita menghadapi kenakalan anak-anak kita, ya yang tadi contohnya misal suka berbuat kesalahan, kita harus meyakini bahwa mereka semua itu memiliki kecondongan kepada kebaikan. Kita harus mengakuinya bahwa mereka walaupun bersalah, tapi di dalam dirinya ada kecondongan dalam kepada kebaikan. Itu yang pertama, yaitu butuh pengakuan. Kita mengakui mereka dengan kondisi mereka yang fitrah tadi. Terus kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi di samping mereka anak-anak itu fitrah condong kepada kebaikan, namun mereka tidak mengetahui apa-apa ketika lahir. Nah, maka butuh pembimbingan. Ya, jadi dibimbing. Ketika mereka belajar, kita bimbing. Ketika mereka berbuat kesalahan, tetap kita dampingi. Ya, kita ajak dialog untuk minta maaf, untuk beristighfar. Ini. Jadi, kalau sudah mindset tentang anak itu bahwa anak, setiap anak hebat, mereka semua pembelajar, ya, tapi karena mereka asalnya lahir tidak mengetahui sesuatu apapun, maka yang kita lakukan adalah pembersamaan. Jadi dua hal ini, yaitu mengakui mereka dan membersamai mereka, ini adalah yang bisa dilakukan sehingga kita tidak mudah emosi karena memahami kondisi anak sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya yang datang dari live chat channel YouTube dari channel Akal Sehat. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika anak SD dimagangkan di tempat magang, apa aktivitas mereka Ustaz? Karena mengkondisikan diri sendiri saja belum mampu. Silakan Ustaz. Ya. Apa sebenarnya bila anak-anak yang usia 10 tahun ini magang? Perlu kita ketahui mereka masih anak-anak kecil SD, kemudian magang di suatu tempat seperti dunia usaha atau dunia industri. Maka perlu kita ketahui bahwa magang itu ada 3 level. Maka untuk anak-anak SD ini, magangnya adalah magang level 1. Magang level 1 ini sasaran utamanya adalah masih pengenalan. Pengenalan terhadap peran yang menjadi bidang bakat anak-anak kita. Sebagai contoh ya, ada seorang anak SD yang dia memiliki bakat kecondongan pada bidang restoran sebagai contoh ya, bidang chef atau restoran ya. Maka bagaimana kita memagangkan anak SD ini yang pada level 1 ini, yaitu anak tersebut datang ke tempat magang di yang sudah ditetapkan oleh sekolahnya. Kemudian tugas anak adalah mengamati sebenarnya. Mengamati apa yang terjadi di sana sehingga dia paham bahwa kelak apabila dia itu membuka sebuah usaha atau restoran, maka dia akan bisa mencontoh apa yang dia lihat saat ini. Jadi mengamati untuk mengenalkan mereka pada profesi yang kelak akan digelutinya. Nah, ini tentang magang ya, untuk level 1 atau tingkat SD. Terus kemudian waktu magangnya itu bukan terus penuh ya, penuh seperti jam kerja orang-orang dewasa, tidak. Jam magang anak-anak SD itu cukup sampai tengah hari. Misal masuknya jam 9, nanti ketika zuhur atau jam 12 atau setengah 12 itu sudah berhenti atau selesai. Dan kemudian bukan sepanjang hari, karena anak usia ini juga gak akan mampu ya sepanjang hari bekerja sebagaimana orang dewasa walaupun setengah hari ya. Maka diharapkan bisa jadi nanti dalam satu pekan itu sehari saja ya. Sebagai contoh misal hari Sabtu anak itu magang sampai jam duhur ya, sampai duhur. Nah ini nanti diharapkan anak merasa menikmati dalam magangnya. Kemudian anak akan paham, bisa mengamati kira-kira kelak apabila aku membuka usaha di bidang restoran ini, dia sudah melihat. Kemudian yang ketiga tentang pemagangan anak SD ini, yaitu bukan berarti terus akhirnya pengamatan anak gak memiliki tugas apa-apa, diberi tugas yang sangat sederhana ya, tugas yang sangat sederhana. Contoh di restoran ya, apabila yang magang anak SD ya, cukup mereka membantu ya untuk membersihkan piring, membantu saja, bukan sebagai pembersih utama ya, tapi membantu untuk membersihkan piring. Jadi dia melakukan apa namanya pemagangan itu sambil bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan dasar. Itu level 1. Nanti kalau sudah level 2 tingkat SMP, itu sudah ke pelatihan nanti di magang itu, pelatihan keterampilan dasar. Nah, kemudian setelah setingkat SMA atau SMK, itu sudah ke tingkat yang mahir, sehingga begitu mereka lulus dari magang yang ketiga itu sudah memiliki kemampuan ya, kemampuan yang mahir untuk berkinerja di luar sekolah nanti ya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh channel Akal Sehat atas jawaban Ustaz tadi, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Imam Nawawi di live chat YouTube. Beliau bertanya, bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallahu. Jika siswa berusia 10 tahun baru di recovery atau mulai di recovery karakter imannya, apakah bisa dilakukan bersamaan dengan penumbuhan karakter bakat dan karakter belajarnya, atau apakah karakter bakat harus dilakukan nunggu Ustaz setelah karakter iman dan belajarnya selesai dulu? Silakan Ustaz. Ya, ini ada sebuah permasalahan ya yang ditanyakan oleh Bapak Imam Nawawi, semoga Allah menjaga beliau. Yaitu anak 10 tahun kan idealnya itu sudah penjurusan, sudah penguatan karakter bakat, tapi ternyata anak tersebut di recovery. Recovery ini maksudnya karakter imannya belum tumbuh, yang seharusnya tumbuh usia 0 sampai 7 tahun, ternyata sampai 10 tahun belum tumbuh. Maka ada istilah akhlak sebelum bakat. Maka iman dulu harus ditumbuhkan dulu. Sebab kalau bakat itu ditumbuhkan tanpa didasari keimanan, tanpa didasari akhlak mulia, bakat itu akan merusak. Sebagaimana tadi perkataan Qais bin Sa'ad bin Ubadah ya, seandainya bukan karena Islam, aku akan menjadi ahli tipu muslihat paling handal di Arab. Jadi yang menjadikan akhirnya dia tidak menjadi ahli tipu muslihat, kemudian justru malah membantu dakwah Nabi dengan keahliannya dalam bersiasah tadi, akhirnya dikarenakan apa? Dikarenakan karena dia telah masuk Islam ya, karena keimanannya tadi. Maka iman harus ditumbuhkan terlebih dahulu ya, nanti bakatnya setelah iman itu tumbuh ya. Sebab dikhawatirkan kalau bersamaan, satu sisi iman ditumbuhkan bersamaan dengan bakatnya, itu khawatirnya karena bakat itu sifatnya menuntut ya, mendorong diri untuk melakukan ya, karena bakat itu adalah sifat ya. Maka dikhawatirkan keimanannya tadi belum bisa mengendalikan bakatnya. Nah, maka ada semacam urutan memang ya, iman dulu kemudian belajar kemudian bakat, itu urut walaupun usianya sudah melewati masa emas penumbuhannya. Bahkan ketika anak sudah bukan hanya 10 tahun saja, sudah SMA sekalipun ya, SMA sekalipun karakter iman belum tumbuh dan bakat belum tumbuh, maka yang ditumbuhkan adalah iman terlebih dahulu. Nah, setelah karakter iman tumbuh, kemudian baru karakter bakat, sehingga bakatnya terkendali. Bahkan mungkin sampai orang yang sudah bekerja, yang sudah dewasa sekalipun, misal umurnya 40 tahun, bukan SMA lagi ya, dia tentang karakter imannya gak tumbuh, sebagai contoh masih malas-malasan ketika sholat ya. Terus kemudian kalau ditanya tentang peran kedepannya masih bingung, dia merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya, maka yang ditumbuhkan tetap karakter iman terlebih dahulu, kemudian baru bakat. Ini maka baru bakat, jadi urut ya. Namun demikian ya, bisa dilakukan secara bersamaan tapi bukan dengan kadar yang sama. Tetap penumbuhan karakter iman itu kadarnya lebih tinggi ya, kemudian yang karakter bakat itu kadarnya di bawah karakter iman ya. Sini kalau terpaksa memang harus dilakukan secara bersamaan, tapi kalau kemudian secara bersamaan itu sama-sama kuatnya, ya, hal ini akan dikhawatirkan tadi, bakatnya belum bisa dikendalikan oleh keimanannya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya, jazakallahu khairan, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Imam Bapak Imam Nawawi tadi yang bertanya melalui live chat YouTube. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan yang datang dari WhatsApp. Ada pertanyaan datangnya dari Ibnu Zain. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara agar menjaga anak tidak terpengaruh pemikiran dan budaya barat? Karena kami melihat kenakalan anak sekarang dikarenakan mereka banyak dikemasukan budaya asing, misalnya dalam hal idola, cara berpakaian dan gaya bicara. Silakan Ustaz. Ya, ini permasalahan yang banyak dihadapi oleh orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan, yaitu anak-anak mudah terpengaruh dengan budaya barat. Mengapa anak-anak bisa terpengaruh? Berarti penyebabnya adalah belum tumbuhnya atau belum kuatnya karakter keimanan pada diri anak-anak. Ya, karakter iman kalau sudah tumbuh, maka pada diri anak itu muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul kecintaan kepada syariat-syariat agama Islam, ada rasa bangga. Bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai dijadikan sebagai idolanya. Bangga dengan syariat agama Islam. Dia akan bangga menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, ya. Pakaian-pakaian yang menunjukkan simbol kaum muslimin. Nah, kalau keimanan belum tumbuh, karakter iman belum tumbuh, maka kebanggaan itu enggak ada. Sehingga dia akan mencari kebanggaan itu pada orang-orang barat, ya, termasuk meniru budaya-budaya mereka. Nah, jadi agar mereka tidak berpengaruh dengan budaya barat, yaitu tumbuhkan karakter iman pada anak-anak tersebut, dan itu adalah yang paling utama. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya? Ya, perlu diketahui bahwa keimanan itu tidak diajarkan tetapi ditularkan. Seringnya kita, ya, kita semua menyadari bahwa kita sudah merasa mendidik keimanan anak-anak kita, ya. Kita sudah memprogram tentang pendidikan keimanan anak-anak kita. Namun ketika kita mendidik keimanan mereka, kita melakukannya dengan menggunakan logika, dengan otak, padahal sejatinya iman itu adalah di hati, ya, iman itu di hati. Maka mendidik iman itu adalah mendidik dengan hati, yaitu yang paling utama adalah dengan keteladanan, dengan kasih sayang. Ini, nah, ini yang sering menjadi permasalahan bagi kita, dan ini adalah masalah bangsa ini tentang moral anak. Karena apa? Karena karakter iman yang tidak tumbuh. Bukan karena kita belum mengajarkan karakter iman atau keimanan, tapi ternyata metode kita yaitu mengajarkan iman itu adalah dengan berlogika, sehingga mereka hafal tapi tidak meyakini dalam hati mereka. Karena apa? Pendidikannya yaitu masih dengan menggunakan nalar. Karena iman itu adalah menular, ya, bukan diajarkan tapi menular, ditularkan dengan keteladanan. Nah, maka agar anak-anak kita bangga dengan agamanya, maka kita sebagai orang tua pun juga harus bangga terlebih dahulu dengan agama kita. Sebab kebanggaan itu adalah terkait dengan keimanan anak, dan itu akan menular pada anak-anak kita, bukan dengan diajarkan. Ya, kita kalau mungkin menyuruh anak kita, banggalah kalian dengan agama kalian, hanya berbicara saja, itu kadangkala tidak kena, ya. Itu kadangkala tidak menyentuh mereka. Tapi kalau kita dengan teladan, dengan contoh, ya, kemudian kita menyayangkan, tumpahkan kasih sayang kita kepada mereka, maka mereka akan meniru kita, dan itu yang adalah pendidikan keimanan paling efektif. Jadi kesimpulannya untuk pendidikan keimanan ini adalah mendidik hati dengan hati, ya. Kemudian yang kedua dengan menularkan, bukan mengajarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode yang paling praktis adalah dengan keteladanan. Ini yang mungkin bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, jika ada pertanyaan Ustaz, bagaimana anak belajar akhlak dan adab Ustaz? Padahal anak di masyarakat kita banyak seharian dijejali dengan pendidikan atau hal-hal materi kognitif Ustaz. Ya. Mereka tidak sempat belajar akhlak dan adab Ustaz. Bagaimana ini solusinya Ustaz? Iya, tentang adab dan akhlak itu sebenarnya terkait dengan keimanan. Ya. Seringnya kita melatih adab dan akhlak atau mendidik adab dan akhlak kepada anak-anak kita itu langsung ke pembiasaan. Ya, dengan pembiasaan, padahal sejatinya adab dan akhlak itu harus bermula dari kesadaran. Sedangkan kesadaran itu adalah sebenarnya adalah keimanan atau karakter iman. Maka metodenya sama dalam mendidik adab dan akhlak itu, ya, biar sama dengan mendidik keimanan, yaitu disadarkan. Ya, mereka itu sumbernya adalah dari hati. Hanya saja pada adab dan akhlak ini, ya, sudah merupakan keimanan yang diwujudkan dengan anggota badan. Ya, karena adanya dasar keimanan, kecintaan kepada syariat agama Islam, ya, kecintaan kepada Allah, terus kemudian anggota badan itu melakukan, ya, melakukan adab-adab dan akhlak tersebut sesuai tuntunan syariat, karena pada dasar keyakinan dalam hati yaitu ikhlas tadi. Nah, maka seringnya itu tadi, kenapa akhlak anak-anak kita masih kurang, adabnya masih kurang, karena kita mengajarkan mereka itu dengan hanya pembiasaan saja. Ya, pembiasaan. Maka kalau dengan pembiasaan saja bisa jadi anak hanya tertib, hanya nurut, sopan di sekolah. Tapi begitu keluar, karena sudah enggak ada pengawasan, karena sudah enggak ada nilai, kemudian karena enggak ada poin dan sebagainya, akhirnya anak kembali lagi seperti aslinya. Ya, anak sudah enggak menerapkan adab dan akhlak tersebut karena enggak ada pengawasan. Nah, kalau anak sudah cinta, maka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa taala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat dipahami oleh penanya tadi, Ibnu Zain yang bertanya. Baik, sepertinya kita bacakan pertanyaan yang terakhir di malam hari ini, Ustaz. Datang dari hamba Allah. Beliau bertanya, ya, sangat panjang nih pertanyaannya, kami singkat saja. Intinya beliau berusia 29 tahun dan belum berani menikah karena banyak cerita tentang permasalahan rumah tangga dan banyak kisah-kisah tentang anak durhaka. Bagaimanakah solusinya agar berani menikah, Ustaz? Ya, ya, Masya Allah, ya, usia 29 tahun belum berani menikah karena ada trauma. Karena melihat pengalaman masa lalu, ya, di keluarganya atau mungkin di lingkungan sekitarnya, sehingga dia merasa takut untuk menikah. Yang perlu diketahui bahwa sejatinya menikah itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membenci dan tidak suka sunnah Nabi, maka tidak termasuk golongannya. Ini yang pertama perlu dipahami. Nah, terus kiatnya apa? Usaha yang harus dilakukan agar mampu menikah. Yang pertama, Nabi SAW kan memerintahkan, ya ma'asyaral syabab, manistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda, jika kalian mampu, al-ba'ah itu, ya, itu maka menikahlah kalian. Nah, bagaimana biar kita mampu? Yaitu kita harus memiliki kinerja, karena ada tugas mencari nafkah nanti untuk laki-laki. Nah, bagaimana agar kita bisa mencari nafkah? Berarti kita harus berkinerja. Bagaimana agar kinerja kita bisa maksimal? Maka coba kita gali potensi yang ada pada diri kita. Kadang-kala orang ketakutan, ya, ketakutan karena merasa dirinya tidak berpotensi. Ya, khawatir nanti tidak bisa berkinerja, tidak menghasilkan. Karena apa? Kinerjanya tidak sesuai dengan potensi yang telah Allah berikan, yaitu bakatnya. Maka langkah awal, ya, yang perlu dilakukan tadi oleh seorang pemuda tadi, yaitu yang pertama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul dikuatkan bahwa sesungguhnya menikah itu adalah termasuk syariat agama Islam yang mulia. Kemudian yang kedua, galilah potensi dirimu. Ya, bakatnya apa? Terus kemudian itu diasah. Setelah bakat diasah, kemudian dipraktikkan dengan kinerja. Mungkin di awal-awal tidak begitu banyak menghasilkan, tapi kalau namanya bakat itu diasah, maka insya Allah ta'ala dalam waktu yang relatif lebih singkat itu akan menjadi lebih profesional. Kalau sudah namanya profesional, itu nama penghasilan itu gak usah dicari-cari, maka itu akan datang sendiri. Karena profesional, yang orang lain tidak bisa, yang bisa hanya dia dalam bidang tersebut. Ini. Nah, maka setelah itu kemudian akhirnya mungkin setelah yakin bahwa mampu berkinerja, maka akhirnya insya Allah akan berani menikah. Ini. Jadi sebenarnya kesulitannya adalah di situ. Nah, terus seharusnya, ya, menikah itu harusnya kan ketika seseorang itu sudah balig, ya, dimintikan juga dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Usamah bin Zaid itu baliknya 15 tahun, dia menikah usia 15, ya, 15 tahun menikah. Karena apa? Karena sebelumnya sudah dikuatkan potensinya sebelumnya. Ini sebelum usia 15 tahun. Nah, jadi kalau sudah terlambat, ya, kan sudah terlambat, itu tetap pendidikannya sama. Karakter iman tumbuhkan dulu tadi. Langkah tadi adalah mohon kepada Allah ya, bahwa nikah itu adalah syariat agama yang mulia. Itu terkait dengan kecintaan kepada syariat. Kecintaan kepada Allah itu adalah karakter iman. Kemudian setelah itu kemudian baru bakat ditumbuhkan. Jadi intinya langkah yang paling simple ya, galilah potensi diri sehingga akan mengetahui potensinya dan akhirnya merasa mampu untuk bekerja. Demikian wata'ala alam bisawab. Baik, saya terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimaknya. Silakan Ustaz, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya, untuk kesimpulannya, kajian pada malam hari ini, sering sekali kita mendengar bahwa seolah-olah bakat itu hanya urusan keduniaan, gak penting. Bahwa bakat itu hanya urusan yang gak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bakat itu terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah kinerja yang bisa maksimal. Seseorang yang berkinerja memberikan manfaat bagi orang lain kemudian didasari oleh keikhlasan, maka yang dia lakukan itu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Terus kemudian perlu kita ketahui bahwa bakat sebenarnya itu adalah jalan untuk menempuh misi hidup. Ya, misi hidup sebagai khalifah. Ya. Khalifah di muka bumi ini adalah sebagai pemakmur bumi. Nah, menjadi pemakmur agar bisa menjadi maksimal, ya, dia harus profesional. Untuk bisa menjadi profesional, maka dia harus berkinerja sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ya. Demikian juga ya tentang manfaat dari bakat ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancurannya. Ini berarti dengan bakat ini akhirnya seseorang menjadi ahli, menjadi profesional di bidangnya, dan itu akan menempati bidang sesuai dengan keahliannya, dan ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan setan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan pengarahan kepada kita sehingga kita tidak salah mendidik anak-anak, sehingga kita selalu dibimbing dalam mendidik anak-anak menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi